Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan kembali daurah kita untuk mengkaji kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahumullah. Dan kali ini kita akan memasuki bab ke-31. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali kajian ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Silahkan bukunya ditutup. Bab sebelumnya adalah bab qaulillahi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, atau bab tentang mahabbah. Apa wajhul istidlal dari ayat ini? Mas'ud. Ya, ini Mas'ud. Maafi. Mas'ud ibn Zarnuji. Maafi. Kemana ini? Petugas atau bukan? Piket atau parkir atau bukan? Bukan. Mana Masyarif? Mana Mas'ud? Tolong nanti dicek kemana. Selamat Ramadan. Gak ada. Nah. Kum. Mencintai mencintai selain seperti merupakan kesyirikan. Nah, barakallahu. Ayat berikutnya, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum ila qawlihi ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Apa wajhul istidlal dari ayat ini? Yaqub. Mana Yaqub? Nah. Kum. Barakallahu fiik. Santa. Dalil berikutnya adalah an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ma wajhul istidlal? Surya. La. La yu'minu ahadukum. Tidak disebutkan? Kelewat berarti? Berarti ada dua dalil yang tidak disebutkan. Baik, jelas. Baik, oke. La yu'minu ahadukum. Kecintaan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam harus mengalahkan kecintaan kita kepada manusia siapapun. Ana ulangi, kecintaan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam harus mengalahkan kecintaan kita kepada manusia siapapun. Maksudnya, bukan berarti kita tidak boleh mencintai selain Nabi, tapi kalau kita cinta kepada selain Nabi, apa? Tidak boleh lebih besar dibandingkan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Termasuk yang sesudahnya ya, walahuma ya. Tadi belum ya? Taib uktubu. Walahuma anhu qala, tulis, wajib bagi kita, wajib bagi kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib bagi kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi kecintaan kita kepada selain keduanya. Melebihi kecintaan kita kepada selain keduanya. Tayyib, agliku, tutup lagi. Sekarang An ibn Abbasin qala, ma wajadu istidlal min hadzal athar. Surya tadi belum berarti yang terbiak. Ya, berdiri lagi, Surya. Ahsanta, barakallahu fiik. Athar yang terakhir, qala Ibnu Abbas fi qawlihi wa taqatta'at bimul asbab, qala al-mawaddah. Zain. Aina Zain? Mana Zain? Zain al-Muttaqin. Ma fi? Nah. Akan? Ahsanta. Baik. Alhamdulillah kita selesai murojaah, kita berpindah ke bab 31. Halaman berapa di situ? 443. Sudah ketemu semuanya? 6. Judulnya apa? Babu qaulillahi ta'ala innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kalau bab sebelumnya bisa kita ringkas menjadi babul mahabbah, kalau bab ini diringkas jadi bab apa? Al-khauf. Ahsanta. Jadi tadi membahas tentang cinta, sekarang membahas tentang takut. Coba lihat ayatnya, innama dzalikumus syaitanu. Sesungguhnya syaitan itu yukhawwifu awliya'ahu, menakut-nakuti kekasihnya. Menakut-nakuti kekasihnya. Fala takhafuhum. Maka janganlah kalian, wahai kaum mukminin, takut kepada syaitan. Wa khafuni, tapi takutlah kepadaku, in kuntum mukminin, seandainya kalian benar-benar beriman kepadamu, benar-benar iman kepadaku, yaitu kepada Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa kita disuruh takut hanya kepada Allah. Baik. Kalau takut kepada selain Allah berarti apa hukumnya? Takut kepada selain Allah berarti hukumnya apa? Kok sepi? Takut kepada selain Allah hukumnya apa? Hah? Haram, syirik, boleh. Yang mana? Jawab. Takut kepada selain Allah itu haram, apa syirik, apa boleh? Boleh. Boleh. Padahal di sini Allah mengatakan wa khafuni, takutlah kepadaku. Kepadaku itu kepada siapa? Allah. Bagaimana antum mengatakan boleh sedangkan ayat ini menyuruh kita takut kepada Allah? Tayyib. Berarti jawabannya kan kalau enggak haram, syirik, boleh. Boleh tadi enggak. Terus yang mana berarti? Haram apa syirik? Hah? Syirik. Takut anjing? Syirik juga. Terus yang mana jawabannya? Tergantung apa? Jawabannya tiga-tiga. Jawabannya tiga-tiganya. Takut kepada selain Allah itu bisa syirik, bisa haram, bisa boleh. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh Salih Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala. Jadi takut kepada selain Allah hukumnya ada tiga. Takut kepada selain Allah hukumnya ada tiga. Yang pertama, hukumnya syirik. Hukumnya syirik. Kapan? Dijelaskan oleh para ulama kita, ketika perasaan takut itu tertuju kepada selain Allah, takut dia, dia itu siapa? Dia itu siapa? Selain Allah. Kita lagi ngomongin selain Allah. Takut selain Allah itu bisa mencelakakan kita. Kapanpun dia mau. Dengan kekuatan dan kemauan dia semata. Siapa yang bisa ngulangi? Nah, siapa yang bisa ngulangi? Ait. Terus? Belum selesai. Kapanpun, dimanapun, dengan kekuatan dan kehendak dia semata. Ketika perasaan takut itu tertuju kepada selain Allah, ketakutan akan mencelakakan dia dengan kehendaknya dimanapun dan kapanpun, dimanapun dan kapanpun dengan kehendak dan kekuatan dia semata. Ini Ini yang biasa diistilahkan oleh para ulama dengan khaufus sir. Khaufu as-sir. As-sir itu ya rahasia, sesuatu yang tidak terlihat, itu sir namanya. Jadi ketika ada perasaan takut kepada sesuatu, dan sesuatu itu kita takutkan bisa mencelakai kita kapanpun, dimanapun, dengan kekuatan dia saja, tanpa ada campur tangan Allah, maka itulah perasaan takut yang masuk dalam level syirik. Contohnya, misal ketika seorang takut banget kepada yang bau rekso. Apa bau rekso? Apa yang bau? Bau rekso itu apa? Yang nunggoni, yang menguasai pohon anu. Itu saking takutnya sampai dia meyakini bahwa kapanpun mbah penunggu pohon itu berkehendak untuk mencelakai kita, maka dia akan bisa dengan kekuatan simbah tersebut. Itu namanya khaufus sir. Dan ini hukumnya apa tadi? Syirik. Yang kedua, takut yang hukumnya haram. Takut yang hukumnya haram, yaitu perasaan takut kepada makhluk. Perasaan takut kepada makhluk yang mendorong untuk meninggalkan kewajiban, untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan maksiat, untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan maksiat. Apa tadi? Takut kepada makhluk yang mendorong untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan maksiat. Contoh, karyawan di pabrik waktunya sholat, dia nunda menunaikan sholat karena apa? Takut kepada atasan. Takut kalau sholat tepat waktu nanti gajinya dipotong. Ini termasuk takut yang hukumnya haram, tidak sampai level syirik. Ada sebagian ulama yang mengkategorikan itu syirik atau wasilah kepada syirik. Tapi mudah-mudahan yang lebih kuat adalah yang mengatakan ini hukumnya haram, tidak sampai level syirik. Yang ketiga apa tadi? Boleh, mubah. Apa itu takut yang mubah? Takut yang sifatnya naluriah. Takut yang sifatnya naluriah. Contohnya apa? Takut ular. Takut anjing. Takut mertua, masuk gak itu? Masa mertua menakutkan? Ya. Takut kepada bencana alam, ya, gunung meletus. Itu adalah naluri seorang manusia. Jadi ketika dia melihat ada banjir bandang, kemudian dia lari sekencang-kencangnya, walaupun mungkin lebih cepat airnya dibandingkan dia, tapi ketika dia lari karena takut, itu boleh, karena itu takut yang sifatnya naluriah. Baik. Mari kita kembali kepada ayat ini. Innama dzalikumus syaitan. Innama dzalikumus syaitan. Syaitan itu yukhawwifu awliya'ahu. Syaitan itu akan berusaha menakut-nakuti kaum mukminin. Nakut-nakutinya bagaimana? Yo, macam-macam. Nakut-nakuti supaya tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Nanti kalau kamu beramar ma'ruf nahi mungkar, urusanmu bakalan dipersulit. Nakut-nakuti santri ketika melihat temannya melanggar, gak usah lapor. Nanti kalau kamu lapor, kamu dijauhi sama teman-temanmu. Gak usah lapor. Nanti kamu kalau lapor, kamu diminta jadi saksi. Gak usah lapor. Nanti kalau kamu lapor, dikeprui. Sama siapa? Sama teman-temanmu. Perasaan-perasaan takut itu yang memunculkan siapa? Siapa? Syaitan. Jadi kalau antum melihat teman antum melanggar, laporkan saja. Enggak usah apa? Takut. Melihat ada teman nyimpen HP, padahal harusnya dikumpulin. Iya, dikumpulin satu, yang satunya disimpan. Laporkan. Itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Lihat teman berbuat tidak senonoh kepada teman yang lain, laporkan. Itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Dan gak usah takut, karena perasaan takut yang muncul ketika kita akan beramar ma'ruf nahi mungkar itu adalah perasaan takut yang dimunculkan oleh siapa tadi? Syaitan. Maka di sini diingatkan oleh Allah, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Kemudian Allah lanjutkan apa? Fala takhafuhu. Jangan kalian takut kepada setan, karena setan gak bisa ngapa-ngapain. Setan tidak bisa mencelakakan kalian, teman-teman kalian juga tidak bisa mencelakakan kalian. Kenapa takut? Wa khafuni. Seharusnya kalian itu takutnya hanya kepadaku. Kepadaku di sini maksudnya kepada siapa? Kepada Allah. Harusnya kalian itu takut manakala meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ketika seseorang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, dia terancam dengan azab Allah. Ana tanya, azab Allah dengan dikucilkan sama teman-teman itu berat mana? Berat mana? Azab Allah dikucilkan sama teman tidak ada masalah. Toh juga paling yang ngucilkan itu-itu aja. Emang teman kita cuma itu-itu aja. Kalau dikucilkan, alhamdulillah tinggalin sekalian. Ngapain berteman dengan orang-orang yang seperti itu? Masih banyak teman-teman yang baik. Jadi jangan takut untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, apalagi di lembaga pendidikan, di pesantren. Kalau mental kita di sini di lembaga pendidikan saja sudah melempem, padahal inilah lingkungan yang sudah tersetting untuk mendidik, bagaimana nanti mental kita ketika terjun bebas ke masyarakat? Ini sarana, wahana kita untuk latihan berani. Berani sini bukan petantang, petenteng, sok preman, ngegeng-ngegeng. Bukan di sini tempatnya. Kalau mau ngegeng-ngegengan di mana? Di mana? Di pasar. Di mana lagi? Di mana selain di pasar? Di mana? Terminal. Tapi jangan antum praktekkan beneran ya. Maksudnya ini tempat bukan untuk geng-gengan. Sok-sokan jago. Anak kadang-kadang agak jengkel melihat anak-anak yang sok-sokan jagoan. Begitu suruh nyembelih kambing, gemeter. Kamu tuh laki-laki itu bukan toh. Begitu suruh nyembelih kambing, jangankan nyembelih kambing, nyembelih ayam aja semaput. Sok jago nyembelih kambing, gak berani. Nyembelih jagung gak berani. Sok jagoan. Gak ada yang gitu-gituan, gak boleh. Takutlah hanya kepada siapa? Allah. Wakhafuni. Ah, yang menarik di sini Allah tutup dengan kalimat ing kuntum mukminin. Kalau kalian benar-benar beriman, berarti perasaan takut kita kepada Allah itu ada korelasinya dengan masalah apa? Keimanan. Salah satu ukuran, salah satu barometer untuk mengukur seberapa tebal iman kita kepada Allah adalah seberapa takut kita kepada Allah. Kalau perasaan takut kita kepada Allah semakin tinggi, berarti itu indikator keimanan kita kepada Allah semakin tinggi pula. Kalau perasaan takut kita kepada Allah semakin tipis, berarti itu juga indikator bahwa iman kita juga semakin tipis. Maka kalau antum para santri takut untuk melaporkan sebuah kemungkaran, itu artinya iman kita itu masih tipis. Sebaliknya, santri atau orang yang berani untuk melaporkan kemungkaran, mengingkari kemungkaran, berarti itu menunjukkan iman dia itu bagus. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Baik. Uktubu. Ayat ini mewajibkan kita untuk takut hanya kepada Allah. Ayat ini mewajibkan kita untuk takut hanya kepada Allah. Karena takut adalah ibadah. Ayat ini mewajibkan kita untuk takut hanya kepada Allah. Karena takut adalah ibadah. Ikra. Yang keras. Nah. Berarti boleh enggak takut kepada selain Allah? Boleh enggak takut kepada selain Allah? Boleh atau tidak? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung jenis takutnya. Yang boleh apa? Takut yang sifatnya naluriah. Yang tidak boleh? Apa tadi istilahnya? khaufu as-sir. Khaufu as-sir. Apa tadi khaufu as-sir? Perasaan takut kepada selain Allah bisa mencelakakan kapanpun, dimanapun, dengan kekuatan dan kemauan dia sendiri. Itu namanya khaufu as-sir. Tayyib. Iqra. Ya'qub. Naam. Qala ta'ala innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu hanyalah. Coba, hanyalah itu diambil dari kata apa? Dari kata innama. Orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu hanyalah man amana billah. Hanyalah manusia-manusia yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir. Wa aqamas salata, dan menegakkan salat. Wa ataz zakata, dan menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ini kalau antum mau ngangkat takmir masjid ya'muru. Takmir itu kan dari kata apa? Amara ya'muru. Kalau antum pengen memilih DKM, dewan kemakmuran masjid, nih kriterianya. Man amana billahi wal yaumil akhir. Manusia yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wah, enggak percaya dengan hari akhir kok diangkat menjadi apa? DKM. Aneh. Berarti kalau bukan DKM enggak apa-apa. Hah? Ya apa-apa. Tetap aja enggak boleh. Jadi manusia-manusia yang bakalan memakmurkan masjid itu hanya satu kriterianya, man amana billahi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Rukun iman ada berapa? 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kelima? Hah? Qadar dan qadar. Yang kelima, beriman dengan hari akhir. Berarti di dalam ayat ini digandengkan antara rukun iman yang pertama dengan yang kelima. Kenapa enggak digandengkan sama yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat? Kenapa kok ujug-ujug digandengkan sama yang kelima? Kenapa bukan man amana billahi wa malaikatihi misalnya, atau man amana billahi wa rusulihi misalnya? Kenapa kok man amana billahi wal yaumil akhir? Dan ini juga sering disebutkan, dipakai ini sama Nabi SAW. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim dhaifahu jarahu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Kenapa kok mangkana yu'minu billahi terus wal yaumil akhir, bukan mangkana yu'minu billahi wa malaikatihi misalnya? Kenapa? Satu langsung ke lima. Kata para ulama kita, karena keimanan kita kepada hari akhir. Hari akhir itu kan hari pembalasan, yaumuddin. Keimanan kita dengan adanya hari pembalasan itu salah satu motivasi kuat kita. Salah satu motivasi kuat kita untuk menjalankan perintah Allah menjauhi larangannya. Sekarang coba, jadi takmir masjid. Jadi takmir masjid. Itu kalau enggak motivasinya ingin dapat pahala. Yang ada di otaknya adalah duit, duit, duit. Makanya tidak banyak orang yang pengen menjadi takmir di masjid yang kering. Kering apanya? Kering apanya? Kering kotak infaknya. Orang berbondong-bondong mau jadi takmir di masjid yang kebalikannya kering apa? Basah. Karena infaknya banyak. Terus kalau itu kering, maksudnya gak menghasilkan duit, kenapa dia mau tetap jadi takmir? Karena dia meyakini adanya pembalasan dari Allah Azza wa Jalla. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam dia akan memanen. Memanen apa? Pahala dari Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang memakmurkan masjid hanya satu, man amana billahi wal yaumil akhir. Selanjutnya apa yang kedua? Wa aqamas salata. Dan menegakkan salat. Wong takmir kok enggak pernah ke masjid itu kan aneh bin ajaib. Cuma numpang apa? Cuma numpang nama. Apalagi bagiannya itu bagian apa, ibadah itu apa namanya, bagian keibadahan atau apa gitu. Wong bagian keibadahan malah nggak pernah ke masjid itu gimana dong? Ya tapi kan dia kan haji. Terus kenapa kalau haji? Kalau haji itu jadi privilege, punya keistimewaan nggak ke masjid gitu? Kebalik, justru orang haji itu harus jadi contoh yang baik untuk ke masjid. Man amana billahi wal yaumil akhir. Terus wa aqamas salata. Berikutnya apa yang ketiga? Wa ataz zakata, dan menunaikan zakat. Aqamas salata baik hubungannya dengan Allah. Wa ataz zakata baik hubungannya dengan sesama manusia. Itu takmir masjid itu harus punya keimanan kepada Allah, baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan manusia. Yang biasa disilakan dengan hablum minallah dengan hablum minannas. Hablum minallah di dalam ayat ini diwakili antara lain dengan aqamas salata. Hubungannya dia dengan Allah baik karena rajin sholat. Hablum minan nasnya di dalam ayat ini terwakili dengan kata wa atas zakata, menunaikan zakat. Hubungannya dengan orang-orang baik, enggak dibenci sama orang. Ya. Makanya imam yang baik itulah imam yang disukai oleh jamaahnya. Disukai di sini bukan karena suratannya kulhu terus, bukan. Disukai karena apa? Perilakunya yang baik. Nah, karena kan sekarang ada, wah ini imamnya kita enggak cocok, kenapa? Bacaannya panjang. Apa panjangnya? Iya, wadduha, masya Allah. Wadduha sudah masuk panjang. Terus bagaimana dengan amma yatasa alun? Ya. Jadi disukai oleh jamaahnya karena perilakunya yang baik. Dia juga punya kapabilitas untuk menjadi imam. Wa ataz zakata, baru kemudian wa lam yakhsha illallah. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ini yang perlu digarisbawahi. Karena babnya tentang apa? Al-khauf. Walam yakhsha illallah. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Takut itu amalan lahir apa batin? Lahir atau batin? Batin. Berarti mukmin yang baik itu mukmin yang baik lahirnya dan batinnya. Amalan lahiriah di sini tadi terwakili dengan wa aqamash sholata wa ataz zakata, sedangkan amalan batin itu diwakili dengan man amana billahi wal yaumil akhir, terus sama yang di belakang walam yakhsha illallah. Ya, yang ngantuk pada wudu. Masa duha ngantuk? Kalau ba'da subuh ngantuk itu wajar. Lebih wajar daripada waktu duha ngantuk. Ya. Waktu duha kok ngantuk? Ayah pada wudu yang ngantuk-ngantuk. Jadi kalau habis ini ada yang ngantuk ketahuan, saya langsung suruh berdiri. Sekarang yang ngantuk-ngantuk saya kasih kesempatan untuk wudu. Masih saya maafkan untuk wudu. Nanti kalau habis ini, habis peringatan, itu butuh berapa peringatan? 3 kali, 1 kali aja. Ya, setelah peringatan yang pertama ini, kok masih ada yang ngantuk, saya suruh berdiri. Sekarang yang merasa ngantuk, silakan wudu. Yang merasa ngantuk, silakan wudu. Berarti yang enggak berdiri, berarti enggak ngantuk. Kalau enggak ngantuk, berarti nanti kalau ngantuk, suruh berdiri. Baik. Sampai mana tadi? Sampai ngantuk. Sampai baik lahir dan baik. Baik lahir dan baik batin. Baik luar dan baik dalam. Ya. Nah, yang kita garis bawahi di sini adalah kalimat walam yakhsha illallah. Walam yakhsha illallah. Jadi di sini kata takut dalam bahasa Arab itu bisa diwakili dengan kalimat al-khauf, sama bisa diwakili dengan kalimat apa? Al-khasyah. Di ayat yang sebelumnya pakai kata khauf. Di situ Allah berfirman wa khafuni. Di ayat ini Allah menggunakan kata khasyah, walam yakhsha illallah. Baik. Uktubu. Orang yang beriman hanya takut kepada Allah. Orang yang beriman hanya takut kepada Allah sebab takut adalah ibadah. Orang yang beriman hanya takut kepada Allah sebab takut adalah ibadah. Yang keras, orang yang beriman. Enam, sebab takut adalah ibadah. Tayib, sekarang kita pindah ke dalil berikutnya. Iqra wa minan nasi. Iqra ayyuhal qari'. Nah, ini ada dalam surat Al-Ankabut ayat berapa? Ayat 10. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Ada sebagian orang mengatakan kami sudah beriman kepada Allah. Fa idza udhiya fillah. Ketika dia disakiti, ketika dia disakiti karena mempertahankan keimanannya, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah, dia akan menjadikan gangguan dari manusia itu sama dengan azab dari Allah. Di sini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, menukil perkataannya Imam Ibnul Qayyim. Bagus sekali. Iqra, qala Ibnul Qayyim. Halaman 445. Bismillah. Qala Ibnul Qayyim annahu da'a ilayhim rusulun. Qala da'a ilayhim rusulu imma ayakula ahadum amanna wa imma alakula dalta bal yastamiru al-sayyi'ati wal-kufri. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya untuk mengajak umat manusia beriman kepada Allah, maka masyarakat akan terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama amanna, yang pertama akan mengatakan kami mau beriman. Golongan yang kedua, mereka akan mengatakan kami tidak mau beriman. Bahkan mereka akan terus berada di dalam kekufurannya. Baik, berarti langsung terbagi menjadi berapa? Dua, yang beriman dan yang tidak beriman. Baik, apa selesai masalah? Selesai masalah atau belum? Belum. Orang yang mengatakan amanna akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Iqra, faman qala. Wal fitnatu al-ibtila'u. Wal fitnatu al-ibtila'u wal ibtila'u. Faman lam yakul amanna fala yajibu annahu yujizullah wa yafutuhu. Falabudda min tutulil alami dikuli nafsin amanat au rohibat alil iman. Yakfi. Urusannya enggak selesai. Belum selesai ketika orang mengatakan kami beriman. Siapapun yang mengatakan kami beriman, ibtalahu. Apa artinya ibtalahu? Akan diuji sama Allah. Akan diuji untuk membuktikan keseriusan dia dalam beriman. Jadi jangan dipikir orang-orang yang berhijrah itu akan lepas dari masalah. Oh tidak, akan ada ujian. Ya. Jadi siapapun yang sekarang kan lagi booming itu, istilah apa? Hijrah. Orang yang berhijrah itu akan diuji sama Allah Azza wa Jalla. Seberapa serius dia dalam berhijrah. Ketika Anda meninggalkan pekerjaan yang haram, enggak kemudian ujuk-ujuk lantas jadi sugih, kaya raya. Enggak. Sehingga pernah saya diceritai oleh salah seorang jamaah yang punya teman preman tobat. Apa? Preman tobat. Preman itu cerita, dulu ketika saya jadi preman gampang banget nyari duit. Sekarang begitu gak jadi preman, sholat kok susah banget nyari duit. Apa sih harus ninggalkan sholat lagi biar gampang nyari duit? Jadi jangan dipikir kalau orang itu sudah beriman itu terus Enggak ada ujian, enggak, tetap akan diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beriman diuji enggak? Itu tadi yang beriman diuji, yang tidak beriman diuji saja. Terus bedanya apa? Bedanya apa antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman seandainya sama-sama diuji oleh Allah? Sama-sama mengalami hal-hal yang secara lahiriah menyakitkan. Terus apa bedanya? Naam, lakinnal mu'min bedanya di sini. Walakinnal mu'mina yahsulu lahul alamu fid dunya ibtida'an. Bedanya, kalau orang-orang yang beriman itu dia akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dia akan merasa sakit. Itu wajar manusiawi. Diuji misalnya kehilangan sesuatu, bersedih, wajar atau tidak? Wajar. Ditinggal wafat oleh orang-orang yang dicintai, sedih, wajar atau tidak? Wajar. Yahsulu lahul alamu ibtida'an. Di awal dia akan merasa sakit, dia akan merasa sedih, itu wajar. Tapi thumma takunu lahul aqibatu fid dunya wal akhirah, akan tetapi setelah itu dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi setelah dia melewati fase ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan mendapatkan ketenangan. Bahkan juga dia mungkin akan mendapatkan kekayaan yang jauh berlipat-lipat dibandingkan saat dia masih bekerja dengan pekerjaan yang haram. Ini bisa dikasih sama Allah, bisa tidak. Tapi kalau kedamaian, ketenangan, ketentraman hati, itu pasti akan dikasih sama Allah. Dan kedamaian dan ketentraman hati ini jauh lebih berharga, lebih membahagiakan, lebih menyenangkan dibandingkan kekayaan materi. Apakah orang yang kaya itu mesti bahagia? Hah? Belum tentu. Antum pikir orang yang pakai mobil mewah itu mesti bahagia hidupnya? Belum tentu. Para ustadz, ya, para ustadz itu biasa berinteraksi dengan orang yang kaya dan yang tidak kaya. Orang yang rumahnya reot dengan orang yang rumahnya gedong, itu biasa. Dan ketika berinteraksi dengan berbagai jenis manusia itu, ternyata orang-orang yang kaya-kaya tersebut juga mereka banyak masalah, dan mungkin masalahnya lebih banyak dibandingkan yang miskin-miskin. Kira-kira malam-malam lebih nyenyak tidurnya siapa? Antara karyawan di supermarket atau yang punya supermarket? Lebih nyaman mana tidurnya? Tahu apa? Pernah jadi karyawan. Jadi jangan dipikir karyawan itu yang penghasilannya digaji sebulan cuma UMR, bahkan mungkin kadang-kadang di bawah UMR. Jangan dipikir mereka yang digaji cuma segitu tidurnya tidak nyenyak. Bisa jadi dia lebih nyenyak dibandingkan yang punya supermarket itu sendiri. Karena yang karyawan tadi begitu selesai pekerjaan, sudah selesai, gak mikir macam-macam, besoknya kerja lagi. Nah yang punya perusahaan tadi, yang punya supermarket tadi, dia akan mikirkan ini, mikirkan gajinya ini, mikirkan gajinya ini. Belum tentu. Yang punya real estate dengan yang ngontrak di real estate, Emang ada yang kontrak di real estate? Itu bisa jadi tidurnya lebih nyaman orang yang ngontrak itu dibandingkan yang punya. Dia harus mikirin ini, ada tagihan ini, tagihan itu, gaji ini, gaji itu. Ya. Maka orang yang beriman ketika diuji sama Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam ujian, di awal dia akan merasa sakit, merasa sedih. Akan tetapi ketika dia melewati, berhasil melewati ujian-ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Itu orang yang beriman. Wal mu'ridu 'anil iman. Adapun orang-orang yang tidak mau beriman, tahsulu lahul ladzatu ibtida'an. Dia akan merasa nyaman di awal. Dapat kekayaan, ya mau apa saja bisa. Sampai ada sebagian dari mereka itu katanya gak pernah kakinya itu menyentuh lantai. Bukan karena dia itu apa itu kalau sundel bolong atau apa itu yang gak nyentuh lantai, bukan. Tapi karena dari mana ke mana itu kalau gak dari mung dari deket aja helikopter, kemana helikopter, gak pernah nyentuh apa? Gak pernah nyentuh bumi dia. Dari satu tempat ke tempat yang lain selalu pakai jalur udara, sehingga gak pernah terjebak macet. Enak hidupnya. Terjebak macet gak pernah, enak hidupnya. Tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah, kecuali kalau dia beriman, kalau dia tidak beriman kepada Allah, dia akan merasa nyaman di awal. Thumma yasiru lahul alamu da'im. Kemudian setelah itu dia akan mendapatkan rasa sakit yang bersifat abadi. Kalau orang yang beriman itu rasa sakitnya cuma sementara. Kalau ini enggak, dia akan kesakitan dalam jangka waktu selama-lamanya. Seterusnya. Nas'alullah salamul afiyah. Di dunia maupun di akhirat. Itu bedanya. Dan terus, apa hubungannya sama ayat ini yang sedang kita baca ini? Mari kita lanjutkan perkataan Imam Al-Qayyim. Wal insanu, na'am. Wal insanu ba'da ila isyamah nasi. Wal nasu lahum jawadatun wa sawburahun. Fa'adubuna minum ayyuwa kifahum a'ika. Wa'illa miwa kifum adab adab adabun. Wa'inwa kifum wa'afakahum. Wa'inwa kifahum. Ini hubungannya di sini. Manusia kata Imam Ibnu Qayyim itu kan makhluk sosial. Kalau makhluk sosial berarti harus berinteraksi dengan manusia yang lain. Ketika berinteraksi dengan manusia yang lain, yang namanya manusia pasti punya keinginan yang beda-beda. Ketika kita berinteraksi dengan 10 manusia, maka kita akan menghadapi berapa keinginan? Lebih. Wong satu manusia bisa punya 2, 3, 4, 5 keinginan. Minimal kita akan menghadapi 10 keinginan. Sekarang kita mengikuti keinginannya siapa? Kita punya teman 10. Punya teman 10. Teman yang pertama pengen kita pakai baju putih. Teman yang kedua pengen kita pakai baju merah, teman yang ketiga pengen kita pakai baju kuning, teman yang keempat pengen kita pakai baju hijau. Mana yang mau diikuti? Mejiku hibiniu. Ya. Ada merahnya, ada putihnya, ada hijaunya. Jadi kayak ondel-ondel nanti kita keluar rumah. Mana yang mau kita ikuti? Teman kita yang satunya pengen kita pikniknya ke Ancol, yang satu pengennya ke apa yang ngantum kemarin piknik itu? Daerah mana namanya? Hah? Jepara. Yang satunya pengen ke Owabong. Di Purbalingga. Mau ikut yang mana? Semuanya punya keinginan. Nah itu yang sifatnya duniawi. Yang sifatnya ukhrawi. Yang ini pengen antum hadir ritual anu. Yang ini pengen antum hadir ritual ini. Padahal antum sudah belajar di sini. Oh, ini ritual enggak ada contohnya di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini enggak ada, yang ini ada. Mau ikut yang mana? Nah, ketika kita mengikuti yang ini, nanti yang ini marah. Kita ikuti keinginan si A, si B marah, membenci kita. Ya. Contohnya ketika kita pulang-pulang, oh tahu ternyata ritual ini enggak diajarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita enggak ikut, tetangga jadi wah itu orang sekarang sudah berubah. Ya, begitu mondok sekarang jadi aneh. Ya. Hal yang seperti itu pasti akan kita hadapi. Sehikmah-hikmahnya kita berdakwah. Selembut-lembutnya kita berdakwah, pasti kita akan menghadapi ujian-ujian yang sifatnya seperti itu. Pasti. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan ridho seluruh manusia. Kata Imam Syafi'i apa? Ridho nas ghayatun la tudrak. Apa kata beliau? Ridho nas ghayatun la tudrak. Ridho-nya manusia itu, ridho-nya seluruh manusia itu adalah sebuah cita-cita yang tidak mungkin bisa kita capai. Alias kita disukai sama semua manusia itu enggak mungkin. Kenapa? Ketika kita ingin berbuat baik, orang-orang yang jahat enggak ridho. Ketika kita ingin berbuat jahat, orang-orang baik enggak ridho. Cari ridhonya siapa? Antum kan pernah dengar kisah seorang ayah dan anak bawa apa? Keledai. Mau pakai pendapatnya siapa? Apapun yang dia lakukan salah. Anaknya suruh naik, dianya yang nuntun, orang komentarnya anak kurang ajar. Kok bapaknya suruh nuntun? Begitu bapaknya naik, anaknya yang nuntun, komentar orang, ayah tidak punya perasaan, masih kecil suruh nuntun anaknya. Begitu naik dua-duanya, orang katakan ini bapak anak sama saja, enggak punya belas kasihan. Masa keledai kurus kok dinaiki berdua. Begitu turun dua-duanya nuntun, komentar lagi orang, ah ini kok bawa keledai kok enggak dinaiki, buat apa bawa keledai enggak dinaiki. Akhirnya bagaimana? Digendong keledainya. Kira-kira kalau digendong keledainya sama dua orang ini, ada komentar lagi enggak? Ada, ini orang enggak waras bawa keledai kok enggak dinaiki. Jangan kita itu selalu terpaku dengan komentar orang. Saya punya kajian judulnya omongan orang. Apa? Omongan. Gak usah peduli. Antum rajin shof di depan ini. Rajin sholat terus di shof di depan ini. Ada yang komentar gak? Ada. Wajar, masih kelas 1, so pertama. Lihat nanti kalau udah kelas 2. Ya. Ada yang komentar gitu. Begitu antum soft di belakang sana, ada yang komentar? Ada, baru kelas 1 sudah berani di soft belakang. Ketika antum gak ke masjid, ada yang komentar? Ada. Ngapain didengerin komentar orang? Ngapain? Jangan kita jadikan komentar orang, intimidasi dari orang lain itu ka'adzabilah. Seperti azabnya siapa? Allah, jangan. Sehingga tidak boleh kita tinggalkan kewajiban ini cuma karena takut diomong orang. Kalau misalnya antum sholat di shof pertama ada yang ngomongi, wah sok suci, sok soleh, cari muka. Udah biarin aja. Kalau perlu anjak dia supaya ikut di sop pertama. Gak usah di dengerin komentar orang. Kecuali kalau komentarnya itu baik. Komentarnya baik kita terima. Kalau komentarnya jelek, gak usah dipedulikan. Waktu bu? Takut kepada Allah harus didahulukan. Takut kepada Allah harus didahulukan atas takut kepada makhluk. Takut kepada Allah harus didahulukan atas takut kepada makhluk. Tidak boleh disamakan. Tidak boleh disamakan. Saya ulangi. Takut kepada Allah harus didahulukan atas takut kepada makhluk. Tidak boleh disamakan. Apa yang tidak boleh disamakan? Apa yang tidak boleh disamakan? Antara takut kita kepada Allah dengan takut kita kepada makhluk. Mana yang harus didahulukan? Takut kita kepada Allah. Baik, kita pindah ke dalil berikutnya. Iqra. Salman. نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم sebagian ulama seperti Syekh Sulaiman Ibn Abdillah Syekh Sulaiman Ibn Abdillah Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab penulis kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid itu beliau mengatakan bahwa sebagaimana dinukil oleh muhaqqiq di sini bahwa isnadnya dhaif tapi maknanya sahih. Tapi maknanya sahih. Di sini disebutkan apa? Inna min dha'fil yaqini, di antara tanda bahwa keyakinan kita itu lemah. Di antara tanda keimanan kita itu lemah, dengarkan baik-baik supaya kita tahu bisa mengukur iman kita itu lemah atau kuat. Satu, anturdiyan nasa bisakhatillah. Di antara tanda-tanda lemahnya iman adalah ketika kita mencari ridhonya manusia dengan melakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah. Apa yang pertama? Mencari ridhonya manusia dengan melakukan hal yang diridhoi sama Allah. Contoh, teman ngajak kita untuk berbuat maksiat dan kita tahu itu maksiat haram. Ngajak kita untuk nonton ya, malam-malam, ayo gak ada yang tahu kita keluar ya, nonton. Kalau kita gak mau teman kita jengkel tapi Allah akan ridho, dan kalau kita mau teman kita gak jengkel tapi Allah enggak ridho. Nah, milih yang mana? Ya. Kalau kita lebih milih untuk mencari ridhonya teman, biar enggak jengkel teman, tapi kita melakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah, itu menunjukkan tipisnya keimanan kita. Harusnya bagaimana? Tolak. Walaupun teman kita enggak ridho, enggak ada masalah. Buat kita, ridho Allah itu di atas segalanya. Ridhonya manusia itu sama sekali tidak ngefek nanti di hari kiamat. Anak tanya sama antum, kira-kira teman kita yang ngajak jelek tadi itu, ketika nanti na'udzubillah min dzalik masuk ke neraka, bisa bantu enggak? Bisa bantu enggak? Wong dia saja kebingungan, kesulitan, kesusahan, gimana mau bantu kita? Makanya syaitan itu ketika nanti di hari kiamat dia diprotes sama para pengikutnya, apa kata syaitan? Ringan saja dia mengatakan fala talumuni walumu anfusakum. Kalian jangan salahkan saya dong. Salahkan kalian sendiri. Itulah pengkhianatan terbesar. Jadi jangan dipikir ketika kita manut sama setan nanti setan akan bantu kita. Enggak. Wong setan aja lagi kebingungan ngurusin nasibnya dia sendiri, ngapain dia ngurusin kita? Enggak. Jangan atau mau diajak teman dengan hal yang seperti itu. Kum. Kum. Antum yang pakai baju biru. Hah. Kum. Jadi jangan mau kita diajak sama teman kita untuk berbuat maksiat. Dengan alasan, ah nanti gimana, nanti saya gak enak sama teman. Nanti saya dijauhi sama teman. Gak usah. Teman kita itu gak akan bantu kita nanti di hari kiamat. Mung dia saja mungkin akan kesusahan kok. Kecuali kalau teman kita ngajak kebaikan. Ayo kita murojaah bareng. Baru kita, ya. Siap. Ini yang pertama. Di antara tanda lemahnya iman adalah ketika kita mencari ridhonya manusia dengan melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah. Yang kedua, wa antahmadahum ala rizqillah. Wa antahmadahum ala rizqillah. Ketika kita dapat rizki dari Allah, kok kita memuji manusia? Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Kok mujinya itu manusia? Itu tandanya lemahnya iman. Berupa, kalau bukan karena bapak yang bantu saya enggak bisa masuk ke perusahaan ini. Subhanallah. Kalau bukan KTP lece dari bapak, saya enggak akan menang tender ini. Subhanallah. Yang menakdirkan Anda menang tender itu bukan dia. Yang menakdirkan jenengan menang tender adalah siapa? Allah. Kalau Allah sudah tidak berkehendak, walaupun membawa KTB lece 10, 100 ribu pun ya tidak akan dapat. Berarti kalau ada orang membantu kita, kita enggak perlu terima kasih, Ustaz. Perlu. Ini bukan masalah terima kasih atau tidak terima kasih. Tapi ketika Anda bersyukur, memuji, memuja manusia, padahal yang ngasih rezeki Allah itu yang enggak boleh, tapi kita berterima kasih, man la yashkurun nasa la yashkurullah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada orang lain, maka dia tidak masuk level orang yang bersyukur kepada Allah. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Itu perintah dari Nabi SAW. Kita mengucapkan jazakumullahu khairan, tapi tetap syukur tertuju kepada Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa anta dhummahum ala ma lam yu'tikallah. Tanda yang ketiga orang lemah imannya adalah ketika kita menyalahkan, membenci, mencaci orang lain ketika tidak dapat rezeki Allah. Menyalahkan, mencaci, memaki, mencari kambing hitam ketika kita tidak dapat rezeki Allah. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya misalnya kita sudah bisnis, buka bisnis anu, bingung ini antara jualan cilok atau jualan apa? Apa? Antum biasanya jajannya apa? Hah? Apa? Cincau. Ya udah enggak apa-apa. Antara jualan cilok atau jualan apa? Cincau. Istri bilang cincau, Mas. Tapi antum kayaknya lebih cocok cilok deh. Ya udahlah, enggak apa-apalah. Jualan cincau enggak apa-apa. Ternyata begitu jualan cincau, apa yang terjadi? Sepi. Karena hujan, hujan, hujan, hujan. Udah ente enggak usah marah-marahin siapa? Istri ini gara-gara kamu. Akhirnya kita modalnya habis. Udah enggak usah salahkan. Emang Allah menakdirkan usaha kita lagi tidak berhasil. Ketika kita nyalakan orang lain, saat Allah belum kasih kita rezeki, itu menunjukkan iman kita masih lemah. Sudah qadarallahu wa masya'afa. Selesai. Sebegitu simpelnya Ustaz? Iya, sebegitu simpelnya menyelesaikan masalah. Kenapa masalah kecil dijadikan apa? Besar. Sudah cukup qadarullah masyafa'al. Kalau Anda mau evaluasi, tidak apa-apa evaluasi. Oh iya, ini karena musim penghujan ya, bagusnya itu bukan cincau. Bagusnya apa? Wedang? Ronde. Ronde. Bukan rondo. Wedang ronde. Ya. Yang anget-anget. Wedang jahe. Yang anget-anget. Oh iya, introspeksi. Tidak apa-apa introspeksi. Tapi enggak usah nyalah-nyalahin, enggak usah. Memang ini sudah takdir Allah, ini enggak dapat, sudah selesai. Kemudian yang nasihat selanjutnya, inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karih. Sesungguhnya rizki Allah itu tidak bisa ditarik dengan ketamakan seseorang dan tidak bisa ditolak dengan ketidaksukaan seseorang. Masih ngantuk? Jelas. Sesungguhnya rezeki Allah tidak bisa ditarik, dipercepat dengan ketamakan seseorang dan juga tidak bisa ditolak dengan ketidaksukaan seseorang. Contohnya bagaimana? Kalau memang hari itu kita ditakdirkan sama Allah jualan cilok hasilnya itu 50 ribu. Sudah ditakdirkan sama Allah. Hasilnya berapa? 50 ribu. Bu, kita mau jualan cilok sampai jam 12 malam. Ya tetap dapat berapa? 50 ribu. Jadi jangan dipikir rezeki Allah itu dengan ketamakan kita itu terus akan jadi bertambah. Enggak. Memang kalau takdirnya segitu-segitu. Terus kita tahunya jatah kita cuma 50 ribu hari itu bagaimana? Ya dagang seperti biasanya, waktunya sholat-sholat, waktunya ngaji, ngaji, dapatnya segitu, berarti itu takdir Allah. Selesai. Ngapain kita dagang sampai enggak ngaji? Ngapain kita dagang sampai ninggalin sholat? Enggak usah. Ketamakan kita itu tidak akan mengakibatkan rezeki kita jadi bertambah. Enggak. Ya segitu-gitu aja. Tapi jangan difahami terus enggak usaha ya. Ya sudahlah, kita enggak tamak. Terus ngapain? Ya kita tunggu aja duit di rumah. Enggak. Dia tetap kerja. Oleh Nabi SAW diumpamakan seperti apa? Seperti burung. Nanti ada bab tawakal habis ini. Seperti burung. Burung kerja atau tidak? Kerja. Burung itu mencari nafkah. Makanya dia bisa hidup dengan izin Allah Azza wa Jalla. Wala yarudduhu karahiyatu karih. Dan rizki itu, rizki Allah itu tidak bisa ditolak dengan ketidaksukaan orang lain. Jadi kalau misalnya kita dagang, ada orang lain tidak suka, udah jalan aja dagang. Ketidaksukaan dia dengan dagangan kita itu tidak akan menyebabkan dagangan kita menjadi tidak laris. Jadi gak usah takut, wah dagang di sini takut dikirimi santet sama pedagang yang sebelah sana. Sudah gak usah takut, yang penting kita keluar rumah baca bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah. Jaga zikir pagi, zikir petang. Di situ juga banyak gunakan untuk beribadah, sudah. Tapi Ustaz, semenjak saingan bisnis saya buka usaha di sana, Ustaz, penghasilan saya berkurang. Terus gimana Ustaz? Ya memang sudah takdir Allah. Simpel toh. Sesuatu yang simpel kenapa dibikin ribet? Simpel. Memang rezekimu segitu. Kalau memang rezekimu itu akan banyak, kalau memang rezekimu ditakdirkan oleh Allah banyak, saingan sebanyak apapun tidak akan mengurangi rezeki. Kalau rezekinya jadi berkurang, oh berarti memang Allah menakdirkan rezeki kita berkurang. Sekali lagi, itu tidak berarti kita tidak mengevaluasi. Kita evaluasi tidak ada masalah. Oh kenapa di sana ramai, barangnya lebih lengkap. Oh berarti kita pengin melengkapi barang, tidak apa-apa. Oh kenapa di sana lebih laris? Karena yang jaga orangnya ramah, sedangkan kita kurang ramah. Kita perbaiki pola pelayanan kita menjadi lebih ramah. Oh yang di sana pakaiannya seksi. Oh jangan ikut ikutan. Jadi tetap yang namanya evaluasi tidak boleh melanggar rambu-rambu apa? Syariat. Tayyib. Oke bu. Haram meninggalkan kewajiban agama hanya karena takut kepada makhluk. Haram meninggalkan kewajiban agama hanya karena takut kepada makhluk. Baik, sekarang kita berpindah ke dalil yang terakhir. Iqra. Nah, kali ini kita akan membaca hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ibunda kita radhiyallahu anha wa ardhaha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil tamasa ridallah bisakhatin nas." Barang siapa mencari ridhonya Allah walaupun akan menyebabkan manusia menjadi benci kepada dia. Barang siapa mencari ridhonya Allah walaupun akan mengakibatkan manusia benci kepada dia, radhiyallahu anhu wa ardo anhu nas, maka Allah akan ridho kepada dia dan Allah akan menjadikan manusia ridho kepada dia. Saya baca dulu. Nanti kita sedikit jabarkan. Wa man iltamasa ridhon nasi bi sakhatillah. Barang siapa mencari ridhonya manusia dengan melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah, sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas. Allah akan murka kepada dia. Allah akan benci kepada dia dan menjadikan manusia benci kepada dia. Nauzubillah min dzalik. Kita ulangi. Jadi ini hadis bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama orang yang mencari ridhonya Allah, yang kedua orang yang mencari ridhonya manusia. Perhatikan baik-baik. Manil tamasa ridhollah bisakhatin nas. Barang siapa yang mencari ridho Allah dengan melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan kebencian manusia. Apakah mencari ridho Allah itu berpotensi menyebabkan orang benci sama kita? Jawab. Anak ulang pertanyaan. Apakah mencari ridho Allah berpotensi untuk menyebabkan orang benci sama kita? Iya atau tidak? Iya. Contohnya Ustaz. Contohnya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita azan, amar ma'ruf ngajak orang untuk apa? Salat. Mungkin enggak ada orang yang enggak suka? Mungkin atau tidak? Mungkin. Di beberapa daerah kalau azan asar ngepasi waktu dimarahin. Asar jam berapa? Biasanya jam 3-an. Itu kalau ada muadzin di masjid azan pas waktunya, itu dimarahin sama orang. Enggak boleh azan tepat waktu. Suruh azannya jam berapa? Jam berapa? 4:30. Kenapa? Bukan tidur, bukan. Ladang, sawah. Dimarahin sama para pemilik kebun. Karena begitu azan, para pekerjanya pada pulang. Karena azan itu di sana tanda pulang kerja. Bukan tanda apa? Bukan tanda sholat. Tanda pulang kerja. Nah, pulang kerjanya adalah jam berapa? 4:30. Begitu dia azan jam 3, dimarahin dia. Kamu itu bikin bangkrut. Masih ada waktu 1:30 jam. Kamu azan, jadi pada pulang. Akhirnya di situ jarang-jarang orang berani azan tepat waktu. Kalau kita tetap bersikukuh mempertahankan prinsip azan di awal waktunya, dan itulah yang mendatangkan ridho Allah, berpotensi atau tidak dibenci sama orang? Berpotensi atau tidak? Sangat berpotensi. Tapi orang yang target hidupnya mencari keridhaan Allah, dia enggak terlalu peduli dengan protes kebencian orang. Kenapa demikian? Karena di sini dijanjikan apa? Radhiyallahu anhu. Balasannya dua. Kalau kita mencari ridhonya Allah, walaupun dengan melakukan hal-hal yang membuat orang lain menjadi benci, maka kita akan mendapatkan dua balasan sekaligus. Yang pertama, Allah akan ridho kepada kita. Sudah selesai. Kalau Allah sudah ridho, sudah selesai urusan semuanya. Sudah. Masih ditambah wa ardo anhun nas, dan Allah akan menjadikan manusia ridho kepada dia. Walaupun awalnya apa? Benci. Kok bisa? Iya. Karena yang menguasai hati manusia siapa? Allah. Allah yang menguasai hati manusia. Inna qulubal ibadi baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallimuha kaifa syaa. hati seluruh manusia itu di antara dua jari Allah. Allah akan membolak-balikkan hati manusia itu sekehendaknya. Mungkin atau tidak, musuh bebuyutan dalam satu detik berubah menjadi teman akrab. Mungkin? Mungkin. Kalau Allah berkehendak, wong hatinya orang itu di tangan Allah kok. Langsung Allah bikin jadi cinta, itu bisa. Makanya ini golongan yang pertama, yaitu yang mengejar ridhonya Allah. Yang kedua, yang mengejar ridhonya manusia. Wamanil tamasa ridhon nasi bisakhatillah. Dan barang siapa yang mencari ridhonya manusia. Mencari ridhonya manusia boleh enggak? Mencari ridhonya manusia boleh enggak? Jawab. Boleh enggak? Boleh? Yang enggak boleh apa? Yang enggak boleh mencari ridhonya manusia dengan melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Itu yang enggak boleh. Kalau mencari sekedar mencari ridhonya manusia enggak apa-apa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ridhollah fi ridhol walidain. Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua. Berarti kita mencari ridhonya orang tua boleh enggak? Boleh, tapi dengan sesuatu yang tidak melanggar aturan Allah. Wa man iltamasa ridhon nas, dan barang siapa mencari ridhonya manusia, bisa khotillah. Nah, ini yang bermasalah. Mencari ridhonya manusia dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan Allah murka. Contoh, dekat-dekat sama pejabat, pengen mendapatkan pujian dari pejabat, pengen mendapatkan proyek, pengen mendapatkan ini, tapi dengan melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah, mengorbankan prinsip keagamaan misalnya. Tokoh agama mengorbankan prinsip keagamaan, alias dengan bahasa lain menjilat. Dia pengen mendapatkan ridhonya manusia. Wah, apa yang dikatakan sebagai ulama yang bisa mengerti, ulama yang bisa diajak kompromi. Ketika dia melakukan itu, mencari keridhaannya manusia dengan cara melakukan hal-hal yang mendatangkan keburukan Allah, mengorbankan prinsip-prinsip agama, prinsip akidah, maka hukumannya dua. Sakhitallahu alaih. Yang pertama, Allah akan benci kepada dia. Waduh, tamat sudah. The end. Kalau sampai Allah sudah benci, tamat sudah. Apalagi yang bisa diharapkan kalau kita sudah dibenci sama Allah. Itu belum cukup. Masih ditambah sama Allah yang kedua apa? Wa askhata 'alaihin nas. Allah akan jadikan orang-orang itu benci kepada dia. Jadi jangan dipikir kalau menjilat itu kemudian jadi dihormati. Enggak, justru akan terhina. Terhina di hadapan pejabat, terhina di hadapan rakyat. Di hadapan pejabat, wah ini ulama yang enggak bisa dipercaya, ini susah ini. Kalau sudah ngelihat duit matanya hijau atau biru atau merah. Suara ini susah ini. Ini susah dipercaya. Justru ulama yang istiqomah membela prinsip dengan penuh kesantunan, dengan tetap memperhatikan etika yang digariskan oleh syariat, ulama yang istiqomah seperti itulah yang akan dihormati. Bukan ulama-ulama penjilat yang mencari muka, bukan. Termasuk nanti di hadapan umat akan jatuh. Akan jatuh harga dirinya. Wah, ini sudah tidak susah, ini sudah tidak tulus lagi. Ini pesan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Aisyah. Wajib istidlalnya mirip, tidak apa-apa ditulis saja. Haram meninggalkan kewajiban agama hanya karena takut kepada makhluk. Saya ulangi, haram meninggalkan kewajiban agama hanya karena takut kepada makhluk. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan bab yang kedua. Insyaallah pada sesi berikutnya, pada asar ya. Ya, pada asar. Kita akan melanjutkan ke bab berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.